هي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bisa berzikir padamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk terus bisa bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatik, dan tolonglah kami agar bisa menjadi hambamu yang baik, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya ibadah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, tolonglah aku agar bisa bersyukur kepadamu, tolonglah aku agar bisa beribadah yang benar kepadamu. Baginda Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah agar diperbaiki ibadahnya. Maka kita lebih harus semangat dan lebih harus berharap memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah dan hidayah dari Allah, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu mengalahkan emosi jiwa. Tidak akan mampu mengalahkan syahwat. Tidak akan mampu mengalahkan keinginan-keinginan yang terkadang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Tidak akan mampu untuk bisa bersabar di atas ibadah kepada Allah. Dan tidak akan mampu untuk bisa mendekatkan terus diri kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, pada surat Al-Fatihah kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Meminta tolong dibarengkan dengan ibadah. Berarti kita meminta tolong kepada Allah bukan hanya perkara dunia, tapi perkara ibadah, perkara hidayah, perkara iman, perkara amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah butuh pertolongan Allah. Bahkan perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari kemaksiatan itu butuh pertolongan Allah. Kalau Allah tidak palingkan dari diri kita maksiat, kita bisa tercebur dan bisa terjatuh pada dosa. Jangankan kita, Nabi Allah Yusuf alaihissalam hampir tercebur dalam perbuatan dosa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika lanasrif anhu su. Ketika Allah menceritakan bagaimana kejadian antara Yusuf dan perempuan yang cantik, memiliki kedudukan, kaya, bahkan perempuan ini menawarkan diri, bukan hanya menawarkan, dia yang mengajak di tempat yang tidak ada orang, Yusuf dalam keadaan muda, tapi Allah yang memalingkan. Seperti itulah kami palingkan dari Yusuf kejelekan. Allah yang memalingkan Nabi Yusuf dari perbuatan maksiat. Ini harus menjadi prinsip kita, bahwa kita tidak akan bisa memperbaiki amal kita dan memperbaiki iman kita kecuali dengan pertolongan Allah. Betapa banyak orang ingin memperbaiki diri, tapi terjatuh dalam perkara yang sama, terulang lagi. Betapa banyak orang yang berusaha keras ingin beramal soleh, tapi tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa. Bukan berarti Allah membebani dia dengan ibadah yang berat, tidak. Jangan dia berdalil Allah berarti taklif, membebani aku yang tidak mampu, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jangan sampai ada yang bilang salat subuh beban sama saya. Ini taklif, berat. Kan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa sesuai kemampuannya. Saya salat subuhnya jam 7 pagi. Ini salah memahami ayat. Apa yang Allah turunkan, apa yang Allah telah menjadikan peraturan dan telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah, maka itu semua adalah perkara yang pasti makhluk manusia mampu melakukan. Kalau kita tidak mampu melakukan, maka berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita mampu melakukan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, al-qulub, hati kita, di antara jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkannya. Terkadang semangat, terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang lesu. Terkadang membenci kemaksiatan, menghindar dari kemaksiatan, tapi terkadang terjatuh dan tercebur kepada kemaksiatan. Berulang lagi, bertobat, menangis, menyesal, tidak lama kemudian terjebur jatuh lagi. Al-insan, manusia pasti jatuh dalam dosa. Kecuali baginda Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjaga dia. Seandainya dia berbuat dosa, Allah telah ampuni dosanya. Kalau seandainya dia berbuat dosa, kullukum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullukum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Setiap kalian melakukan salah siang dan malam. Kullukum, setiap kalian. Walaupun kadar kesalahannya berbeda-beda. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Siang dan malam melakukan kesalahan. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Dan akulah Allah yang mengampuni seluruh dosa. Akui, sadari bahwa kita melakukan kesalahan. Kenapa kita harus akui? Kenapa kita harus sadari? Karena pasti semua manusia melakukan kesalahan. Walau besar dan kecilnya berbeda. Dan ketika kita menyadari kita melakukan kesalahan dan dosa, ini sebuah titik yang baik. Karena ini akan menjadi pendorong kita untuk memperbaiki diri. Ini seorang mukmin mengakui kekurangan dirinya. Adapun orang yang kibir, yang merasa tinggi, merasa sempurna, merasa baik, merasa amalannya sudah di puncak amalan yang tertinggi, tidak merasa bahwa dia memiliki kekurangan, dia tidak akan berusaha memperbaiki amal, karena dia merasa dirinya sudah baik. Orang yang merasa dirinya sudah baik, tidak ada kekurangan, ketika kita berikan nasihat, tidak akan masuk, tidak akan bisa. Mengapa? Karena merasa dirinya sudah di atas. Air tidak akan mungkin naik ke atas. Nasihat itu menyejukkan, hanya turun ke bawah dan orang yang mau menerima. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullukum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Setiap kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Bahkan Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, selagi masih ngaku bani Adam, berarti masuk dalam hadis ini. Kullu bani Adam khata. Semua manusia, bani Adam itu, anak cucu Adam, pasti khata, berbuat salah. Maka kalau ada orang mengaku enggak pernah berbuat salah, jangan mengaku jadi bani Adam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan salah. Wa khairu khata, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, orang yang bertaubat. Karena taubat itu salah satu bahan bakar yang menjadikan seorang bisa ibadah kuat kepada Allah. Bahkan Allah Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, ladhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum, satu kaum, yudnibun, yang mereka melakukan dosa. Perhatikan kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, Allah akan ganti kalian dengan satu umat yang mereka melakukan dosa. Wa yastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pasti dialami semua manusia. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan terjerumus berulang kali terkadang di dalam dosa yang sama. Sehingga terkadang ada yang terjerumus ke dalam dosa yang sama, ketika dia lemah, dia katakan, sudahlah, ini tidak apa-apa. Akhirnya dia menutup mata, menutup telinga, mengatakan tidak apa-apa. Ada orang yang terus dihantui di dirinya, dan ini lebih baik. Karena yang namanya dosa, matarot dadafis sodar, yang membuat engkau bimbang, terhantui. Kalau sudah merasa nyaman, merasa asik dengan dosa, tidak ada rasa bimbang, akan terus di atas perbuatan dosa. Tapi ketika melakukan perbuatan kesalahan, dosa, kemaksiatan, terus bimbang di hati. Kebimbangan ini akan merubah dirinya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikarenakan kita semua pasti pernah melakukan dosa kecuali baginda Rasulullah SAW, dan ini berarti problematika masalah yang dihadapi seluruh bani Adam, terjatuh dalam kesalahan. Maka pertemuan ini atau pertemuan kita insyaallah akan membahas sebuah buku, yang buku ini ditulis oleh penulisnya dikarenakan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan dijawab dengan satu buku. Subhanallah. Apa pertanyaannya sehingga jawabannya begitu panjang? Seorang bertanya, "Ma taqulu sadatul ulama wa imatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtiliya bi baliyatin?" Apa pendapat para pemimpin ulama dan imam-imam dalam agama? Apa nasihat dari mereka radhiyallahu anhum jami'an, yang semoga Allah meridhoi mereka semuanya, tentang seorang laki-laki? Apa pendapat mereka semuanya, nasihat mereka semuanya tentang seorang laki-laki, ubtuliya bi baliyatin, yang diuji dengan sebuah ujian? Yang diuji dengan sebuah ujian. Apa ujiannya? Alima anna in istamarat bi afsadat alai dunyahu wa akhiratuh. Akhiratah. Dia tahu, jika dia terus di atas ujian ini, maka ujian ini akan menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Wa qad istahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. dia telah berusaha untuk menghindar dari ujian ini dengan segala cara, dengan sekuat jiwanya. Wa ma yasdadu illa tawqidan syiddatan. Tawqidan wa syiddatan. Tapi tidaklah menambah dia kecuali bara ujian ini, kobaran api ujian ini terus membara. Ujian apa ini? Ternyata yang diinginkan adalah seorang diuji oleh Allah dengan terjebur dalam sebuah dosa. Dia ingin keluar dan lepas dari dosa ini sulit. Semakin dia ingin keluar, semakin dia terjebur. Semakin dia ingin keluar, semakin dia terjatuh. Famasdad, tidak menambah dia kecuali tawakkudan, membara. Tapi dia menyesal. Tapi dia terjatuh lagi. Bagaimana pendapatmu? Apa nasihatmu untuk aku yang diuji dengan ujian ini? Pertanyaannya apa, Pak? Orang yang diuji dengan maksiat dan sulit terhindar darinya. Semakin dia menghindar, semakin dia terjatuh. Semakin dia berusaha, semakin dia merasa berat. Fama hilatu fi daf'iha wa ma tariqu ila kashfiha. Bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan ini? Dan bagaimana supaya bisa menyingkap kemaksiatan ini? Dia katakan bagaimana cara supaya bisa daf'iha, menghindarnya. Berarti sebelum datang bisa tertamingi. Bagaimana caranya supaya kasfiha, bagaimana caranya supaya bisa menyingkapnya? Artinya sudah terjebur, bagaimana supaya terlepaskan? Bagaimana caranya supaya maksiat tadi tidak menghampiriku? Dan bagaimana caranya supaya ketika aku telah terjatuh ke maksiatan, mudah bagiku meninggalkannya? Pertanyaannya adalah orang yang diuji, diberikan bala. Ubutliya bibaliyatin. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berarti terceburnya kita dalam sebuah maksiat dan terus di dalam perbuatan dosa itu adalah bala. Itu berarti bala ujian yang sangat berat. Orang terkadang merasa bala itu hanya penyakit. Usahanya bangkrut. Rumahnya terbakar. Mobilnya hilang. Anaknya meninggal. Ujian, kata dia. Betul, bala. Tapi ketika seseorang terus dia terjerumus dalam kemaksiatan, maka ini pun bala, ujian. Karena ini bala yang akan mengantarkan dia kepada kehancuran dunia dan akhirat. Maka dia katakan di sini, alima annaha idza istamarat 'alaiha. Dan dia sadar kalau dia terus di atas kemaksiatan ini akan merusak dunianya dan akan merusak akhiratnya. Sadar dia. Tapi dia enggak mampu melepaskannya. Nasihati bagaimana supaya aku bisa terlepas dari maksiat ini. Subhanallah. Satu pertanyaan dijawab dengan satu buku. Yang menjawab adalah Syekh Imam Al-Allamah Al-Hafidh Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad ibn Hurayz Al-Zara'i Ad-Damashqi Abu Abdullah Samsyuddin ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang terkenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang menjawab adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang dia lahir tahun 691 Hijriah. Sekarang kita pada tahun berapa, Pak? 1400. Subhanallah. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 800 tahun yang lalu. Bukunya sampai kita pada hari ini ada. 800 tahun bukunya tertulis sampai hari ini ada di tengah-tengah kita. Buku yang 800 tahun lalu ditulis. Tua tidak, Pak? Hah? Sangat tua ya. Ternyata Al-Quran sudah 1400 tahun. Tidak terubah walaupun satu harokat. Lebih tua tidak, Pak? Lebih tua. Kalau orang-orang selain Islam dapat buku yang berumur 300 tahun, itu sudah diletakkan di museum, dikasih kaca, kasih kamera pengintai dari kiri kanan. Buku tua katanya. Sementara bagi kita kaum muslimin, buku kalau 300 tahun berarti masih sekitar 1100 tahun atau 1100 Hijri. Padahal hidup tahun 250 Hijriah. Ini hanya dimiliki oleh Islam. Keautentikan sebuah kitab, keaslian sebuah buku bisa dipertanggungjawabkan walaupun ratusan tahun. Begitupun ilmu hadis. Ilmu hadis tidak akan pernah bisa berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang, ilmu hadis, hadis yang sampai kepada kita itu hadis yang sahih yang diucapkan Rasulullah. Kenapa bisa dijaga? Timbul pertanyaan, kenapa ilmu ini bisa terjaga? Yang pertama Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan adzikra, peringatan, ilmu, Al-Quran, hadis, kami yang akan jaga. Siapa yang mau jaga agama ini, Pak? Allah. Tidak bisa berubah. Maka salah ada orang bilang, ilmu hadis itu kan bisa-bisa berubah. Coba kamu lihat fotokopian, kata dia. Saya pernah dengar orang seperti itu bilang, Pak. Kamu lihat fotokopian. Kalau fotokopi pertama, itu fotokopinya masih tebal. Yang fotokopi tebal ini dipotokopi lagi, akan kurang tipisnya. Terus seperti itu, ya seperti itu ilmu agama. Dulu zaman Rasulullah, zaman Imam Syafi'i, fotokopinya masih tebal, kata dia. Zaman sekarang sudah rabun ilmu hadis. Ini yang bicara tukang fotokopi, bukan ilmu hadis. Kenapa? Karena dia biasa bergaul dengan tinta. Ilmu agama tidak seperti itu. Ilmu agama tetap terjaga, bisa terjaga dengan keasliannya. Ada yang namanya ilmu sanad. Ilmu periwayatan, rantai periwayatan hadis. Buku ini bisa dipertanggungjawabkan dari Ibnu Qayyim bagaimana? Dilihat di literatur. Ternyata tulisan tangannya masih ada. Murid-muridnya masih menceritakan. Lalu dilihat lagi murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya bukan satu atau dua orang yang menceritakan buku ini. Diyakini buku ini punya Ibnu Qayyim. Begitu juga hadis. Bagaimana hadis bisa sampai kepada kita? Riwayat Bukhari. Tinggal kita buka buku Bukhari. Kata Imam Bukhari bercerita kepadaku fulan. Dari fulan. Dari fulan. Dari sahabat. Dari Rasulullah. Empat orang atau lima orang. Tinggal kita lihat siapa ini guru Imam Bukhari. Ada buku terjemahan biografinya. Gurunya Imam Bukhari, gurunya lagi siapa? Ada buku biografinya. Gurunya lagi sampai gurunya lagi, ada semua, ada semua. Kalau tidak ada biografinya tidak akan diterima hadisnya. Tidak akan bisa dia masuk ke dalam buku, tidak akan bisa dia masuk ke dalam sanad yang sahih kecuali pasti ada biografinya. Dan biografinya bisa dipertanggungjawabkan. Dipersaksikan oleh banyak ulama. Oh, dia dulu sholatnya bagus. Dia puasanya bagus. Hafalannya bagus. Agamanya bagus. Thiqah, terpercaya. Kalau tidak didapati biografinya, atau seandainya cuma dapat nama si Fulan bin Fulan, tapi enggak ada biografi yang lengkap, tidak akan bisa diambil hadisnya. Maka semua ulama atau semua ilmu hadis, hadis-hadis yang sampai kepada kita, terutama hadis-hadis yang sahih, telah diceritakan oleh orang-orang yang biografinya telah diungkap, telah dibacakan dan ditulis oleh para ulama. Artinya, jangan pernah ragu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pertama, Pak, kalau orang meragu dengan ilmu hadis, ini akan pintu dia akan ragu kepada Quran. Kenapa? Karena Quran yang sampai kepada kita hari ini itu dengan cara yang sama sebagaimana hadis bisa sampai kepada kita hari ini. Sekarang kita tanya, dari mana kita tahu bahwa Quran yang ada pada hari ini di depan kita, kita baca itu masih murni persis seperti apa yang diturunkan Rasulullah? Dari mana kita tahu? dari ilmu sanad tadi. Ilmu orang yang menceritakan, sanadnya, rantaian orang yang menceritakan. Kenapa? Coba lihat buku Quran kita, riwayat Asim. Apa faedahnya riwayat Asim? Asim ini adalah orang yang meriwayatkan Al-Quran yang ada pada kita. Berarti kita bisa melihat guru-gurunya dia sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ragu dengan ilmu riwayat, dia akan diragukan dengan Quran. Maka itu, orang yang mau merubah agama Islam, yang pertama kali dia ragukan adalah hadis Rasulullah sallallahu. Umat dijadikan bimbang dengan hadis. Umat dijadikan antipati dengan hadis. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini buku dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, yang dia lahir sekitar tahun 691 Hijriah dan dia meninggal sekitar tahun 728 Hijriah. Banyak buku-buku yang dia tulis, ya, buku-buku terutama tentang akidah dan yang lainnya. Dia wafat di negeri Syam, Syria, yang sekarang dikatakan dengan negeri Syria atau Suria. Dia wafat di sana dan dikuburkan di negeri Suria di Damask. Dia di Damaski, yaitu daerah masih daerah-daerah dekat Suria. Apa jawabannya? Ajab Syekhul Imamul Alim Syekhul Islam Muftil Muslimin Syamsuddin Abu Abdullah Abi Bakar Ayyub Imam Madrasatul Jauziyah rahimahullahu taala. Dijawab oleh Syekh Imam Al Alim Syekhul Islam Mufti kaum Muslimin Matahari Agama Abu Abdullah bin Abu Bakar Ayyub Imam, dia imam di Madrasatul Jauziyah rahimahullahu taala. Apa jawaban dia? Alhamdulillah. Yang pertama kali dia jawab, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang ditanya tentang dosa dan maksiat, jawabannya apa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Inilah buku yang kita baca, Ad-da'u wad-dawa. Penyakit dan obat. Jelas penyakit apa yang diinginkan? Jelas penyakit apa yang akan diterapi? Da'u wa dawa. Penyakit dan obatnya. Penyakit maksiat. Penyakit lemahnya iman. Penyakit berani menentang Allah. Penyakit tidak takut kepada dosa. Penyakit lupa kepada akhirat. Penyakit cinta kepada dunia. Penyakit yang mendahulukan syahwat daripada iman. Itu adalah penyakit yang menjangkup, yang penyakit ini menghinggap pada orang-orang yang imannya lemah. Ini telah kita bahas di pertemuan yang dulu. Penyakit ini lebih parah daripada penyakit fisik. Penyakit lemah iman, penyakit maksiat, penyakit dosa lebih parah daripada penyakit kanker. Kanker, kalau kita punya penyakit kanker, penyakit jantung, kita ikhlas karena Allah, insya Allah penyakit ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika cinta pada satu kaum, Allah akan berikan dia ibtila, bala. Man yuridullahu bi khairan yusib minhu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah berikan dia musibah. Kata Rasulullah SAW, hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khataya. Sampai duri yang menusuk di kaki, itu akan menggugurkan dosa. Duri yang menusuk di kaki kita menggugurkan dosa. Bagaimana lagi dengan penyakit yang parah? Maka kalau kita berpikir lebih objektif, lebih dengan mendahulukan akhirat, penyakit fisik, kalau kita ridho, kita ikhlas, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan Allah akan menukarkannya dengan surga. Tapi kalau penyakit maksiat, penyakit iman, penyakit berani kepada Allah, Penyakit tidak takut dengan dosa. Penyakit yang akan mengantar kepada penyakit yang lebih besar. Penyakit yang mengantarkan kepada neraka. Penyakit yang mengantarkan kepada kesulitan kehidupan dunia dan akhirat. Bagi seorang yang beriman akan berpikir, sesuatu yang merusak dunia dan akhirat dia itu akan lebih jelek dan lebih parah daripada sesuatu yang hanya merusak dunia dia, tapi di akhiratnya akan baik. Bisa jadi engkau cinta sesuatu, padahal itu jelek bagimu. Bisa jadi engkau benci sesuatu, bahwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Apapun penyakit fisik, penyakit iman, penyakit apapun pasti ada obatnya. Ini harus tertanam. Saya pasti bisa berubah. Saya pasti bisa melakukannya. Karena likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dia membawakan hadis. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Amma ba'd. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaa. Wa fi sahih Muslim min hadithi Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa' fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Berkata Ibnu Qayyim, amma ba'du, telah datang dalam hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Dia tidak bawakan perkataan dia, tapi jawabannya langsung ke hadis. Telah datang dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah akan turunkan penyembuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Berarti semua penyakit pasti ada obatnya. Tidaklah Allah turunkan penyakit, pasti setiap penyakit itu ada syifa, ada penyembuhnya. Bahkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa da, jika obat tadi telah idza usiba dawa da, jika obat tadi mengenai penyakit, bari abi izinillah, maka akan sembuh dengan izin Allah. Dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad dari sahabat Usama bin Syarik radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, innallaha lam yunzil da illa anzalallahu shifa, alimahu man alima wa jahilahu man jahil. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali pasti Allah akan turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu, jahillah orang yang jahil. Tidak taulah orang yang tidak tahu. Jadi kalau ada obat yang sekarang penyakit belum ada obatnya, bukan belum ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya. Karena Rasulullah mengatakan, alimahu man alim, jahilahu man jahil. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Kalau zaman sekarang ada penyakit yang kita belum tahu obatnya, bukan tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaa' aw dawaa' illa da'an wahid. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan sebuah penyakit, pasti Allah akan memberikan obatnya. Kecuali satu penyakit. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya Rasulullah, mahu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, obat apa, penyakit apa itu yang tidak ada obatnya, ya Rasulullah? Al-haram. Sebagian riwayat mengatakan, al-haram adalah kematian. Kematian tidak ada obatnya. Walaupun tapi burujim muzayyadah, walaupun kita berada di tembok yang paling tinggi, di tempat yang dijaga oleh ratusan tentara, dikawal oleh puluhan dokter, dipantau dengan bermacam-macam alat, kematian tidak ada obatnya. Kematian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua penyakit ada obatnya kecuali satu penyakit, penyakit maut, haram. Sebagian mengatakan penyakit tua. Penyakit tua dan penyakit mati tidak akan ada obatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini yang pertama. Poin yang pertama, dia katakan bahwa semua penyakit ada obatnya. Yang ditanya maksiat, yang dijawab penyakit. Karena maksiat itu adalah penyakit di dalam jiwa. Lebih senang berbuat dosa daripada berbuat pahala, penyakit. Lebih senang menjatuhkan orang lain daripada membahagiakan orang lain, penyakit. Lebih senang berzina daripada nikah, penyakit. Lebih senang minum khamar daripada minum jus, penyakit. Lebih senang mengambil harta orang lain daripada yang halal, penyakit. Maksiat adalah penyakit. Maka kalau dia penyakit, pasti dia ada obatnya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahil. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Yakin bahwa kita bisa melakukan semuanya dengan izin Allah. Yakin dulu dengan hadis bahwa Rasul mengatakan pasti ada obat. Jangan pernah kita berputus asa. Jangan kita pernah merasa lemah. Ihris ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Rasulullah SAW, bersemangatlah kepada Allah, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan pernah merasa lemah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa apapun pasti ada jalan keluarnya. Yang penting minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf, mungkin ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya, setelah salat sunnah. Subhanakallah bihamdi, subhanallah ilaha ila anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.